Thank you. ada DHAM, ada MP, juga ada PSD. Ponorogo bergoyang, juga ada IRC dulurku, Intan Afifah Mahesa Biasa. Pacar sing tak tresnani aku golek yae opo dadi tombo ngobati ati sing loro muga ikhlas nopo tak iso ati hey bareng-bareng lagi sapin loku sing grebes milih pupujane ati kinario kon bare wangi sabar sabar ngomong aku muga selawase dadi siji. Thank you. Bahasa Musik IRC Organizer. Saya Thank you. boleh sedikit minta tepuk tangannya buat kita semua. Mahesa Music, semoga. Jemoro Cina dan ingin Linta Ayunta Mahesa Music. Sampai setembal lagu sana Cak Reno. Alhamdulillah. Linda. Atel. Sao. Sapila. Mahesa. Biasa. Spesial buat yang lagi galau bareng Mahesa Musik. bahagia endingnya. Yo! Oh, satu per... Sekarang bebas, sudah tuntas beban jiwaku. Tuntas sekarang tuntas. Ku hidup kembali dalam merdeka tanpa dinding penisah. Bagai burung-burung terbang leluasa tanpa sangkar celaka. Bebas aku bebas. Dari belenggu bebas sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas beban jiwaku. Tuntas sekarang tuntas. Sekarang bebas, kita sudah.

biasa sekali. Wow, istimewa. Kita kasih lagi buat anda semuanya, bareng sahabat-sahabatku Jurang Gandul Ponorogo yang di Taiwan, selamat. Oke bos. Kita ngasih lo buat anda semuanya. Asik. Ku tunggu kau selalu ku tunggu, walaupun hati lelah menunggu. Aku dambakan tangisanmu, duhai belahan jiwa bermata hati. Tanpa dirimu hidupku sunyi. Terima kasih. Jalan yang penuh dosa, Terima kasih bosku, matur suwun. Terima kasih.